coba untuk menerima semua yang telah digariskan. Jangan terhenti di persimpangan jalan. Banyak yang dapat kau lakukan, kawan. Mungkin jika kita sejenak mendengarkan apa yang telah selama ini mereka telah coba teriakkan. Jangan ragu untuk sekedar ulurkan tangan, semoga dapat ringankan sedikit beban. Biarkan tetap bersinar di hatimu cahaya yang walaupun redup senantiasa menghangatkan, menjaga agar tetap terang di hatimu, menuntun kemana arah yang akan kau tuju. Bersinar di hatimu cahaya yang walaupun redup senantiasa menghangatkan. Jangan biarkan gelap selimuti hatimu.